Quran ini milik Allah. Yang paham isinya adalah Allah. Kalau manusia tidak punya hubungan baik dengan Allah, tidak mungkin Allah masukkan kepahaman. Orang cuma meraba-raba dengan bahasa Arab, orang cuma meraba-raba dengan nahu, orang cuma meraba dengan ilmu mantik, nggak akan sampai. Orang cuma meraba-raba tafsir dengan ilmu bayan, orang cuma meraba-raba tafsir dengan asbabun nuzul, nggak akan sampai pada kepahaman. Untuk menafsirkan ilmu tafsir, manusia harus punya hubungan baik dengan Allah. Nangis-nangis di malam hari, melakukan semua yang disukai Allah. Yang kedua, orang harus korban. Bagaimana mufassirin menafsirkan cerita Ibrahim pisah dengan Hajar? Dia belum pernah pisah dengan istrinya. Pasti garing. Gak akan menggetarkan kalbu. Orang gak pernah pisah sama istri, cerita perpisahan istri Ibrahim. Bagaimana bisa? Dusta! Buku tafsir ditulis di mana-mana, umat gak naik iman. Bikin sampah aja di dunia ini. Dapat gelar profesor. Profesor apaan? Agama tidak bisa dinilai dengan urusan dunia. Profesor di bidang pertanian lebih terhormat. Profesor di bidang agama bakil. Agama ini gak ada profesornya. Agama ini gak ada sarjananya. Agama ini nilainya hanya datang dari Allah. Inna akramakum indallahi. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Mana ada profesornya. Enak aja menghina agama ini. Untuk jadi sarjana Islam saja orang diujikan 100 soal. Ilmu 100 soal, ini 100 soal, ini 100 soal, 300 soal. Geblek amat, cuma dengan 300 soal dia jadi sarjana agama. Dari mana ceritanya? Maka orang kalau mau jadi ahli agama itu patehannya harus menyembuhkan orang sakit. Di malam hari harus nangis setiap hari sampai mati kepada Allah. Perjuangan agama tidak pernah dia tinggalkan. Inilah hakikatnya sarjana agama. Tuan-tuan, inilah sarjana agama. Sarungan janggutan kemana-mana. Paham gak? Pak, tukang pancing sama orang bawa buku pancing, mana yang ahli mancing? Tukang pancing. Tiba-tiba anak sekolahan, dia mah gak punya ilmu tuh, nelayan, direcehkan karena ngelihat bajunya compang-camping. Loh, bicara hakikat itu, kalau bicara nelayan, ya nelayan seperti itu. Bajunya tekil, compang-camping, ya itu nelayan. Tapi kalau bicara keahlian, ahli mancing, ya itu nelayan. Terus kamu punya buku pancing, kamu bisa ceramah tentang ilmu pancing, jorannya sekian, ininya sekian, bisa simposium di mana-mana, terus kamu pakai dasi, terus kamu dikatakan ahli pancing. Jadi ini semua di atas dunia ini sudah belibet-libet. Orang dibilang profesor ahli jagung, dia pakai jas, pakai dasi. Sementara jagung di kampung-kampung itu dibilangnya tidak ahli jagung, karena dia gak pakai dasi. Ini kan gobloknya, minta ampun manusia ini. Jadi salah tafsir semua. Sekarang agama diujikan dengan 100 soal. Jadi dia sarjana. 100 SKS, 132 SKS. Jadi sarjana agama. Sarjananya di mana? Ilmu langit begini hebatnya kok cuma 100 soal. Ampun. Udah gitu cuma gara-gara diuji 100 soal. Oh, kemana-mana minta dihormati, minta dimuliakan. Sama, Pak. Jadi tukang pancing itu dia tidak pernah buka-buka buku pancing, tapi dia bukti ikan setiap hari 100 kilo, 200 kilo. Sementara orang pegang buku pancing, dia dapat kebanggaan sebagai sarjana pancing, pakai jas, pakai dasi. Orang hormat-hormat. Jadi ini semua satu dunia memang begitu, ketipu semua. Orang diceramahin sama orang yang tidak ahli agama, tapi sarjana agama. Ahlinya di mana? Yang ahli agama tuh Umar bin Khattab. Dia tidur di bawah pohon. Itu baru ahli agama, tidur di bawah pohon. Berani gak Tuhan tidur di bawah pohon? Insya Allah. Itu ahli agama. Satu orang maki-maki Umar. Umar lagi sidak malam-malam. Satu orang, ibu kenapa masak batu? Ini anak-anak saya lapar karena Khalifah Umar itu gak perhatian. payah itu zalim. Umar bengong aja diomongin dia, gemeter dia. Ini beragama nih Pak, beragama ini. Gemeter dia, lari dia langsung ke Baitul Mal. Aslam, ambil itu gandum. Mau diantar kemana Khalifah? Dia panggul. Bukan kamu yang panggul, saya. Umar yang zalim yang panggul. Diantar. Diantar ke ibu-ibu, bu, ibu. Ibu kata sama Umar, saya masak bu, Umar masak. Disuapin anak-anaknya sampai kenyang. Tuhan saya tanya sekarang, ahli agama itu yang punya kitab atau Umar? Yang sarjana atau Umar? Lah Tuhan-Tuhan bisa berkasih sayang ini. Sementara orang bawa-bawa buku gak bisa kasih sayang. Yang ahli agama Tuhan apa mereka? Kok sekarang jadi goblok semua ini umat ini? Yang asli gak kenal, yang palsu kenal. Oh, jadi emang dasar goblok. Ya Allah.